dan karakternya seperti apa? Pernah main di mana dan monyet di mana? Untuk Blacken, saya milih Blacken mungkin karena burung itu memiliki gaya yang unik ya. Karena kalau dia bunyi seperti Blacken punya saya, yang sering saya pakai buat main campuran impor itu, saya kasih nama Messi. Itu karena dia punya tipe suara yang keras, ngerolnya panjang-panjang, terus dia memiliki gaya yang unik. Karena dia bunyi itu mungkin dia sedang sayap, dia kupu-kupu terbang itu. Garuda. Seperti Garuda itu. Dan kalau udah bunyi udah gak mau berhenti dari awal sampai akhir. Dan mungkin prestasi terbaiknya kemarin 2014 kemarin Piala Raja masuk nomor 1 untuk kelas campuran impor. Terus di Presiden Cup sempat masuk juga nomor 3 dan nomor 4. Terus kalau lomba-lomba lokal ya mungkin sering masuk di kelas campuran impor sama kelas campuran bebas. Itu perawatannya gimana om? Apa sama seperti kemarin atau gimana? Itu Blacken kan, Blacken sendiri kan katanya kan anu toh hanya di Indonesia. Campuran dari apa? Terus perawatannya gimana? Bukan Blacken itu ya mungkin kalau ya bilang mungkin ada yang ada silangan yang ada di Indonesia nah. Karena itu kan tipe burungnya dari beda jenis, beda spesies antara Black Shrew sama Kenarian udah beda jenis itu. Nah itu disilangin terus jadilah sebuah seekor Blacken itu karena diambil dari Black Shrew. Black Shrew kan tipe burung yang punya ngerol dan irama lagu panjang dan dia punya karakter kalau bunyi selalu buka sayap. Nah terus kenapa dipilih betinanya Kenari? Karena mungkin diambil karena Kenari itu bunyi suaranya keras, ngerolnya panjang. Tapi ya kelemahan Blacken itu dia harus dijauhin dari suara Kenari. Karena kalau dia udah banyak suara Kenarinya mungkin jadi ngerolnya nanti didengarnya kurang bagus. Ya jadi harus perawatan harian harus dijauhin dari suara Kenari standar dan harus ditempel dengan burung-burung impor seperti Black Shrew, seperti Agil Sanger, atau burung-burung yang memiliki karakter ngerol seperti Black Shrew. Thank you.